Mitra bisnis, saat ini industri jamu lokal tengah terancam serbuan produk jamu impor. Nilai penjualan jamu impor itu bisa mencapai 4 triliun rupiah atau hampir setengah dari nilai penjualan jamu lokal. Pemerintah diminta turun tangan untuk menyelamatkan industri jamu nasional. Apalagi sebagai produk industri berbasis budaya, jamu juga harus dijaga agar tidak diklaim negara lain. Nah, untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Presiden Direktur Jamu Sidomuncul, Irwan Hidayat. Pak Irwan, bagaimana komentar Anda? Menurut saya ya tidak ada problem ya. Karena kalau dia masuk, itu tentunya dia kan orang asing ya di Indonesia ya. Ya memang untuk memasarkan dia juga tentunya menghadapi lebih sulit lah kalau sama orang Indonesia memasarkan produknya di negerinya sendiri. Tapi memang harus diantisipasi ya, yaitu dengan membuat produk yang baik. Nah, menumbuhkan kepercayaan itu loh. Kan sekarang masyarakat kita itu kan lebih percaya kepada yang asing ya. Pada produk-produk asing yang datang dari luar dianggap lebih baik. Nah, itu adalah tugas dari perusahaan-perusahaan di Indonesia, terutama perusahaan jamu, untuk meningkatkan kepercayaan gitu. Saya rasa kok kita bisa bersaing lah dengan mereka. Tapi kan kalau jumlahnya makin besar bisa mengancam industri jamu lokal, Pak? Ya, saya rasa jamunya juga yang masuk juga pasti mahal ya harganya ya. Ya tentunya jamu-jamu yang masuk kan tentunya bukan jamu-jamu yang murah ya. Jamu yang mahal toh. Kan impor mesti mahal toh, barang impor. Nah bagaimana dia bisa bersaing dengan produk dalam negeri yang tidak mahal gitu. Yang relatif terjangkau harganya. Perlu nggak industri jamu lokal diproteksi pemerintah? Ya kalau proteksi secara regulasi salah satunya yaitu dengan membuat biaya pendaftaran ke Badan POM itu harus dibedakan, ya kalau boleh, ya kalau itu tidak melanggar peraturan. Yang kedua, tentunya proteksi itu dengan cara ya membuat produk yang baik, ya kemudian masyarakat kita juga diharapkan untuk memproteksi secara memilih produk-produk dalam negeri dibandingin yang asing kan gitu. Nah tapi ya harus diimbangi dengan membuat produk yang baik yang ada dipercaya. Demikian Irwan Hidayat dan saya Rizal Andika.